Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Al-Asr Pakung Rejo rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan membaca Al-Kabair karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimallahu ta'ala, ada beberapa kosakata yang ingin kita pertegas maknanya di halaman 396, diplomasiyah baris yang pertama. Walabaqah, labaqah artinya husnul tasarruf, tindakan yang bagus. Kemudian baris bawahnya mutasyadidan, mutazamitan, mutazamitan maknanya fanatik. Nah, kemudian kita lanjutkan di halaman 399, babu maja'a fi namimah. Biasanya di antara dosa besar adalah namimah. Dalilnya firman Allah Ta'ala di surat Al-Qalam ayat yang ke-11. Hamazin masya'im binamim. Hamazin suka mencela, masya'in berjalan, binamim menebar namimah. Dari Hudzaifah radhiallahu anhu marfu'an, sabda Nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, laitul jannata namamun. Pelaku namimah tidak akan masuk surga. Walahuma, dan diriatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Abbas fi hadisil kubrain, tentang hadis tentang dua kubur. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innahuma la yu'adzabani. Sesungguhnya keduanya tidaklah diadab, la yu'adzabani sungguh diadab, bama yu'adzabani fi kabir. Dan tidaklah keduanya diadab dalam hal yang besar atau hal yang berat. Bala innahu kabirun, namun itu adalah dosa besar. Maka kabir yang ditiadakan, bama yu'adzabani fi kabir, ini dimaknai dengan dua makna, yaitu fi kabirin tarkuhu, satu hal yang berat, besar, untuk sulit untuk ditinggalkan. Yang kedua, atau bukan hal yang besar dalam pandangan keduanya. Bala innahu kabirun, realitanya dia adalah satu hal yang dosa besar. Amma ahaduhuma, orang yang pertama, fakana laistabri'u minal bauli, maka dia tidak bersih ketika kencing. Wa amal akhar, adapun orang yang kedua, fakana yamsi bil namimah, maka dia adalah orang yang berjalan menebarkan namimah. Wali Muslim, diriatkan oleh Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiallahu anhu marfu'an, sabda Nabi, ala hal unabi'ukum mal'adhu, maukah aku beritahukan kepada kalian siapa itu, apa itu al-adhu? Ya namimah. Adhu sama dengan namimah. Al-qalati, yang menyebarkan perkataan bainan nasi, di antara manusia. Penjelasannya, maka di antara dosa besar adalah namimah. Namimah sering diartikan dengan adu domba, meskipun itu mungkin makna yang tidak maksimal. Sebagaimana bisa kita lihat di teks dalam bahasa Arabnya, namimah maknaha, pengertian namimah adalah naklul hadis, mengutip perkataan seseorang, mengutip perkataan bainan nasi, di antara satu orang dengan yang lain, alal wajil wisyayah, dalam rangka untuk merusak hubungan. Ya'ti li fulanin, dia datangi fulan, Wa yaqulu lahu, dia datangi si B dan dia sampaikan pada si B, fulanun si A yastumuka, mencacimu dan membicarakan dirimu. Wa yadhabu ila al-akhar wa yaqulu misla ma qala al-awwal, dan dia berkata kepada yang lain semisal yang dia katakan kepada yang pertama. Maka dia kutip perkataan manusia sebagiannya tentang yang lain dalam rangka merusak hubungan di antara mereka. Ja'a fil athar, terdapat dalam satu riwayat ada ungkapan di athar yang mengatakan anan namam, orang yang pelaku namimah itu merusak dalam satu jam apa yang baru bisa dirusak oleh tukang sihir dalam satu tahun. Artinya perbuatan tukang namimah ini jauh lebih merusak daripada kerusakan yang ditimbulkan oleh tukang sihir. Nas'alullah al-afiyah. Maka namimah adalah orang yang menukil perkataan perkataan A tentang B kepada B. Maka dia ini ngobrol sama A, saat asik ngobrol A ini jelek-jelekkan B. Ya, kemudian dia catat baik-baik, dia ingat baik-baik apa komentar A tentang B. Setelah itu di lain kesempatan kemudian dia puji, dia kemudian laporkan perkataan si A tentang B kepada si B. Tujuannya supaya rusak hubungan di antara keduanya. Nanti dia lakukan hal yang sama, boleh jadi B ngomong jelek-jelekkan si A di depan orang ini, maka orang ini kemudian cerita kepada si A, cerita kepada si A bagaimanakah perkataan B tentang A. Oleh karena itu pelaku namimah itu bisa dipastikan dzul wajhain. Ini bisa dipastikan dekat dengan dzul wajhain, pemilik dua wajah. Maka ketika duduk sama si A, dia semangati si A itu untuk jelek-jelekkan si B. Wah, iya itu betul, itu memang kayak gitu, itu orangnya itu memang dasar kayak gitu. Tidak salah itu kayak gitu itu. Wah, dia semangati si A untuk jelek-jelekkan si B. Habis itu dia laporkan. Tapi jangan bilang-bilang lo kalau saya yang cerita. Nah, itu kayaknya manis itu di depanmu. Si A itu di depanmu kayaknya manis. Oh, di belakang. Nah, dia itu begini. Nah, ini namanya namimah. Dengan hal ini, jika ini terjadi, maka terjadilah adu domba. Terjadi adu domba antara satu anggota elemen masyarakat atau satu anggota masyarakat dengan yang lainnya. Maka kewajiban seorang yang beriman jika dia mendengar perkataan yang disampaikan tentang seorang muslim, maka janganlah dia, maka dia tidak boleh merasa cukup dengan mendengar dan diam. Namun harus menasihati orang yang berbicara tersebut dan menjelaskan padanya ini adalah haram, ini adalah ghibah. Maka perbuatan A ketika membicarakan B boleh jadi statusnya ghibah. Ya, ghibahnya A tentang B dilaporkan kepada B, itu namimah. Kemudian janganlah dia malah pergi, dia kutip perkataan ribah tadi lil mutakalam fihi, pada orang yang dibicarakan. Jadilah namimah. Maka inilah sifat orang yang beriman, yang menasihati orang yang membicarakan saudaranya. Adapun orang munafik, maka dia gembira dengan apa yang terjadi dalam rangka merusak dan menimbulkan permusuhan di antara manusia. Maka namimah adalah kejahatan dan kerusakan dan dia adalah tuqawwidu, menghancurkan sendi-sendi masyarakat, menyebarluaskan permusuhan dan kebencian di antara satu orang dengan yang lain, bahkan boleh jadi memicu terjadinya peperangan. Walihat oleh karena itu terdapat ancaman yang keras terhadap pelaku namimah. Dan di antara sifat khas pelaku namimah atau penggemar namimah adalah hobi sumpah bohong. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mentaati dan mengikuti orang yang sering bersumpah dengan sumpah yang bohong. Allah katakan walatuti kulla halafin mahin, jangan engkau ikuti, jangan engkau taati ajaan dan perkataan orang yang halafin, gemar bersumpah, mahin lagi hina. Halaf artinya suka bersumpah, dan jika seorang itu sering bersumpah maka itu indikasi kalau dia bohong. Kalau dia terlalu gemar bersumpah maka indikasi kalau dia bohong. Oleh karena itu, karena dia bohong maka dia bersengaja sering melakukan sumpah supaya orang percaya. Wa tayadullu, dan orang ya dan sering bersumpah itu menunjukkan tidak memuliakan Allah. Karena sering bersumpah dengan sumpah yang tidak benar dan bermudah-mudah untuk bersumpah dengan nama Allah. Kemudian lanjutannya ayat setelah wala tuti' kulla halafin mahin hammazim masya'im binamim. Hammaz artinya orang yang alladhi yaqtabu an-nasa, menggunjing orang lain. Sebagaimana firman Allah taala wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah orang yang suka mengumpat dan mencela. Masya'in bin Namim, nah inilah yang menjadi mahalu syahid. Masya'in artinya berjalan di tengah-tengah banyak orang, bin Namim dengan namimah. Maka dia kutip perkataan sebagian orang pada yang lain dalam rangka merusak hubungan di antara mereka, wal'iyadu billahi. Oleh karena itu terdapat larangan dari Allah Ta'ala untuk tidak mentaati an-namam. Ada perintah untuk akhdul hadari, mewaspadai an-namam, tidak percaya dengan perkataan orang yang sering melakukan namimah, dan jangan jadikan orang yang suka demikian ini sebagai kawan dekat. Li'ana hadan namam kama anau kola ingdaka an ghairika, maka orang yang suka melakukan namimah sebagaimana dia melaporkan kepadamu perkataan orang lain tentang dirimu, maka orang ini jamin tidak akan hati-hati untuk melaporkan perkataanmu, untuk mengutip perkataanmu kemudian dilaporkan kepada yang lain. Anil kalam alaika, dia akan membicarakan dirimu, melaporkanmu ingda ghairika, kepada yang lain. Maka siapa yang memberikan namimah untukmu, maka dia juga akan, siapa ya, maka dia akan melakukan namimah juga untuk orang lain dengan mencatut, dengan membawa-bawa namamu. Oleh karena itu wafi hadis al-bab, sedangkan hadis yang dikutip di sini terdapat ancaman keras bagi pelaku namimah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak akan masuk surga pelaku namimah. Namam artinya katsirun namimah. Ya, bolak-balik dan sering melakukan namimah. Dan bukanlah makna hadis ini dia tidak akan masuk surga karena jadi kafir. Namun maksud dari hadis ini adalah mimba bil wa'id, adalah ancaman. Bahasanya dia akan masuk neraka dan diazab dalam neraka tawilan dalam waktu yang lama. Dan jika dia adalah seorang muslim, masih punya iman, maka dia akan keluar dari neraka dan masuk surga. Fahuwa, karena dia adalah termasuk pelaku dosa besar yang dosanya di bawah level kemusyrikan. Wa namimah fi haqqun lil makhluqi, dan berkenaan dengan namimah terdapat kejahatan berkenaan dengan hak sesama manusia, sehingga pelaku namimah tidak selamat dari dosa kecuali jika dimaafkan oleh manusia yang terzolimi gara-gara namimahnya. Kemudian di hadis yang kedua di bab ini, yaitu hadis tentang dua kubur. Bahasanya Nabi SAW melewati dua buah kubur, lantas Allah Subhanahu wa taala nampakkan apa yang terjadi di dalam dua kubur ini berupa azab. Dan di antara mukjizat Nabi SAW, karena keadaan di alam kubur adalah hal yang gaib yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Maka kita tidak mengetahui apa isi kubur, tidak kita mengetahui siapakah yang diazab, siapakah yang diberi nikmat dalam kubur. Boleh jadi ada dua orang dimakamkan di satu tempat, sedangkan alam kubur untuk salah satunya itu nikmat, nikmat kubur, salah satu taman surga, sedangkan untuk orang yang kedua salah satu jurang neraka. Fahada, maka apa yang terjadi di alam kubur termasuk hal yang gaib, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi Allah At-Tala'a memberitahukan kepada Rasulnya mimbabi idharil mu'jizah, dalam rangka menampakkan mujizat untuk sang Rasul, dan dalam rangka memberikan nasihat kepada manusia dengan dua perkara yang menjadi sebab diazabnya penghuni dua kubur tersebut. Allah Ta'ala berfirman, Alimul ghaibi, dia Allah adalah zat yang mengetahui hal yang gaib, fala yudhiru ala ghaibi ahada. Maka Allah tidaklah nampakkan gaibnya kepada siapapun, kecuali Rasul yang Allah ridai. Maka ketika Nabi SAW mengatakan, sungguh keduanya sedang diazab, maka tidaklah para sahabat yang membersamai Nabi SAW melihat apapun. Kemudian Nabi mengatakan keduanya tidaklah diazab dalam hal yang besar. Ya, di sini dijelaskan, la yu'adzabani fi amrin kabirin alaihima tarkuhu. Tidaklah diazab dalam perkara yang besar untuk ditinggalkan. Artinya sulit ditinggalkan. Meninggalkannya satu hal yang mudah, seandainya keduanya mau meninggalkannya, akan tapi keduanya meremehkannya, jadilah dia besar. Wa hadza ya'ni, ini bermakna bahwa jika seorang itu meremehkan dosa, meskipun itu ada dosa kecil, sar'a 'aziman, maka dia menjadi satu hal yang besar. Kemudian Nabi katakan bala innahu kabirun, bahkan itu dosa besar. Ya, potongan hadis ini menunjukkan bahasanya namimah dosa besar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan orang yang pertama berjalan menebarkan namimah, inilah mahalus syahid. Maka fadalla, maka di sini dalil bahasanya berjalan menebar namimah adalah di antara sebab azab kubur. Adapun kemudian perkataan Nabi, adapun orang yang kedua, maka dia tidak membersihkan, tidak bersih ketika kencing, maka ini juga di antara sebab azab kubur. Maka kencing itu najis, maka wajib seorang muslim untuk istinzah, untuk bersih dari berbagai macam kotoran, termasuk diantaranya najis. Dan menjauhi semua najis. Karena orang yang terkena najis tidaklah diterima ibadahnya sampai dia bersihkan najisnya. Oleh karena itu wajib perhatian untuk membersihkan pakaian dan membersihkan diri dari kencing. Ya, boleh jadi dengan istidmar. Ya, dan boleh jadi dengan istinja, boleh jadi cebok ya, dari kencing itu dengan air, ataukah dengan non air, dengan batu atau dengan tisu yang memenuhi kriteria. Yang dimaksud la yastabri'u, la yastabri'u bisa artinya la yaqta atharul bauli, tidak memotong dan menghilangkan bekas kencing. Ini artinya bekas kencingnya masih ada. Atau dia la yataharras minal bauli, dia tidak jaga diri dari percikan-percikan kencing. Maka wajib atas seorang muslim untuk memperhatikan hal ini ketika dia ingin kencing. Dan dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang bahaya namimah, dan bahasanya dia diantara sebab mendapatkan siksa di alam kubur. Kemudian hadis yang ketiga, hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, fihi isinya pengharaman namimah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hal ala hal unabbiukum ai ukhbirukum, maukah kuberitahukan kepada kalian, Dan ini adalah pengajaran dengan cara bertanya. Dan dia lebih lebih melekat mimma dibandingkan seandainya Nabi menyampaikan kepada mereka ilmu ibtidaan secara langsung. Maukah aku beritahukan kepada kalian apa itu adhu? Adhu man asalnya sihir. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, alladzi ja'alul Qur'ana idzin. Mereka jadikan Al-Quran itu idzin, artinya mereka mengatakan Al-Quran itu sihir. Maka Nabi katakan, maukah aku beritahukan kalian sihir yang disebut dengan adhu? Yaitu sihir yang memisah, mencerai-beraikan manusia. Membuat satu orang benci dengan yang lain. Dan Nabi katakan, hiya an-namimatul qalatu bainan nas. Maka dialah namimah, orang yang menukil perkataan di antara manusia. Ay ashabul qaul, orang yang suka berkata-kata, yang mendatangi satu kelompok dengan satu perkataan dan pada kelompok yang lain dengan perkataan yang lain dalam rangka merusak hubungan di antara manusia. Ya, maka namimah, berdasarkan hadis ini, namimah disebut dengan sebutan sihir. Sebagaimana Nabi juga sampaikan bahwasanya perkataan yang indah dan menarik, yang memukau, itu juga disebut dengan sihir. Dan label sihir untuk namimah, demikian juga perkataan yang indah dan memukau, tentu sihir di situ bukan sihir hakiki, sihir dalam makna yang sebenarnya, namun dia adalah sihir majazi, dalam makna majas untuk sihir. Dengan pengertian dia merusak sebagaimana merusaknya sihir, kalau di namimah, dia merusak sebagaimana merusaknya sihir. Sihir itu menyebabkan seorang yang semula hubungannya baik-baik jadi benci, yang semula cinta jadi benci, maka di namimah juga demikian. Kalau kemudian disihir, orang itu bisa berubah tanpa sadar, maka perkataan yang menyihir itu juga demikian, bisa menyebabkan orangnya dia berubah tanpa sadar. Ya, kemudian dia, maka itu bahaya namimah. Itu bahaya namimah. Kalau di era media sosial sekarang ini, maka di antara bentuk namimah itu ngetek-ngetek orang. Ini ada orang yang membicarakan siapa, atau kemudian dianggap membicarakan si A, maka diundanglah si A. Ini loh dibaca. Ini ada orang yang ngerasani kamu. Ada orang yang menggunjing kamu. Maka jadilah timbul kebencian, putus dan rusak hubungan. Yang boleh jadi kemarin tidak ada apa-apa, biasa-biasa saja, kemudian jadi timbullah ganjalan hati, timbullah perasaan bagaimana-bagaimana dengan orang tersebut. Dan ini tahu gara-gara di-tag oleh orang lain, dipanggil oleh orang lain, dimention oleh orang lain. Nah, maka itu namimah. Bentuk namimah di masa media sosial. Kemudian bab majaa fil buhtan, bab tentang masalah buhtan. Ini bohong yang disebut dengan buhtan. Atau ya buhtan ya, dalam bahasa kita atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan fitnah. Berita bohong tentang orang lain. Allah Ta'ala berfirman, walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal-mu'minat, dan orang yang menyakiti orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, bighairi maktasabu, tanpa kesalahan yang mereka lakukan. Faqad ihtamalu buhtanan, maka mereka telah melakukan buhtan dan dosa yang nyata. Dari Ibnu Umar, marfu'an sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala fi mu'minin ma laisa fihi, siapa yang berkata-kata tentang seorang mukmin malaysa fihi, sesuatu yang tidak nyata. Itu bohong. Fitnah bahasa Indonesianya. Oh si A itu gini padahal tidak. Maka Allah Subhanahu wa taala akan membuat dia, akan menempatkannya di satu tempat di neraka namanya ghatghatul ghubal. Hatta yakhuja mimma qala. Di situ telah tempatnya sampai dia bisa keluar dari apa yang dia katakan. sampai dia bisa meralat apa yang dia katakan dan apa yang sudah terucap tidak mungkin bisa ditarik. Diriatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Dalam riwayat Muslim dan diriatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, Nabi bersabda, Nabi bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian apa itu menggunjing, apa itu ghibah? Maka para sahabat mengatakan, Allah dan Rasul yang lebih tahu. Qal, Nabi katakan, dzikruka akhaka bima yakrahu, engkau bicarakan saudaramu dengan sesuatu yang tidak dia sukai. Qil, ada yang bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, apa pendapatmu, in kana fi akhi ma aqul, jika ada pada diri saudaraku tersebut apa yang aku katakan. Itu nyata wahai Nabi, gimana kalau itu satu realita dan sebuah kenyataan. Maka Nabi katakan, jika ada pada dirinya apa yang kau katakan, faqad ikhtabtahu, maka engkau telah menggunjingnya. Wa ilam yakun fihi ma taqul, nah, jika tidak ada pada dirinya apa yang kau katakan, faqad bahattahu, maka engkau telah melakukan buhtan. Penjelasannya, buhtan maknanya adalah kadzib dan bohong, termasuk dosa besar. Hadza yadul, ini menunjukkan bahwa tidak boleh, tidak halal menimpakan gangguan kepada sesama seorang muslim biwajib nal wujuh dengan bentuk apapun. Gangguan ucapan atau perbuatan bighair haqqin yang tidak benar. Wa yadkhulu fi hadza, dan termasuk gangguan adalah al-buhtan. Termasuk mengganggu dan menyakiti sesama muslim adalah buhtan. Yaitu engkau tuduh seseorang dengan tuduhan bima laisa fihi, yang tidak ada pada dirinya. Maka ini termasuk dalam surat Al-Ahzab 57 tadi. Menyakiti menyakiti orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, tanpa kesalahan yang mereka lakukan. Dan Allah katakan, innalladzina yudzunallaha wa rasulah, orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, Allah laknat mereka di dunia dan di akhirat. Allah siapkan untuk mereka azab yang menghinakan. Yang dimaksud dengan menyakiti Allah artinya yang taqisuhu, melecehkan Allah, menisbatkan kepada Allah sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Sebagaimana yang Allah katakan dalam hadis qudsi, manusia menyakitiku. Ya subutara, dia mencaci maki waktu, padahal akulah yang mengatur waktu. Biadi al-amru, di tangankulah pengaturan waktu, aku balik malam dan siang. Maka Allah Jalla wa'ala ya ta'adha, terganggu, tersakiti dengan apa yang dinisbatkan kepada diri Allah, yaitu tidak layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tapi Allah tidak mendapatkan madarat karenanya. Maka di sini ada dua hal yang patut dibedakan, antara ya ta'adha dan ya tadarar, antara adhiyah dan ad-darar. Maka apakah kemudian ada manusia bisa mengganggu Allah, menyakiti Allah? Jawabannya bisa. Apakah ada manusia yang bisa menimpakan darar kepada Allah? Jawabannya tidak ada. Li'an Allah, karena Allah la yadurru syai', tidak ada satupun yang bisa menimpakan madarat kepada Allah. Illa anau yata'ahda, namun manusia bisa menyakiti dan mengganggu Allah. Dalilnya hadis, hadis di atas, yu'dhuni ibnu Adam. Demikian juga dalilnya ayat Al-Ahzab 57. Innal ladhina yu'dhunallaha, orang-orang yang menyakiti dan mengganggu Allah. Dan namun ingat, walam yakul, Allah dan Rasulnya tidak mengatakan yadurunallaha, namun yu'dhunallaha. Sebagian orang memaknai membawa makna perkataan yu'dhuni ibnu Adam diartikan dengan dia bersikap denganku dengan satu sikap yang menyebabkan gangguan pada diriku. Dan menyakiti sang Rasul sallallahu alaihi wasallam artinya melecehkan Rasul atau mencaci maki sahabat dan kerabat Rasul. Maka mereka menyakiti sang Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam, mengganggu Rasul dengan berbagai macam gangguan, semacam menisbatkan pada Rasul sesuatu yang tidak Rasul katakan, semisal hadis-hadis dhaif yang di disisipkan oleh para pembuat hadis palsu yang mengarang-arang hadis atas nama Rasulullah SAW. Demikian juga semacam orang-orang Syiah yang menuduh Aisyah radhiallahu anha tentang kehormatannya, yaitu menuduh Aisyah berzina. Dan demikian juga orang yang mencaci maki sahabat, para sahabat ridwanullah alaihim, maka mereka ini menyakiti sang Rasul. Maka balasan untuk mereka laknat dari Allah, yaitu dijauhkan dari kasih sayang Allah, sebagaimana Allah telah siapkan bagi mereka siksaan yang menghinakan di neraka pada hari kiamat, khalidina mukhalladina mahanin. Ya, mereka tinggal di neraka, dikekalkan dalam neraka dalam keadaan hina wal iyadu billahi. Setelah itu lanjutannya ayat Allah katakan walladzina yu'dzunal mu'minin, dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang beriman, yaitu menisbatkan kepada seorang yang beriman sesuatu yang lam yaqa minhu, yang sama sekali tidak terjadi, sama sekali tidak mereka lakukan, maka ini buhtan. Adapun jika makila fihim, apa yang dikatakan tentang mereka itu qad waqa'a minhu, memang real terjadi pada padanya, maka ini ghibah sebagaimana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan firman Allah di ayat ini, tanpa kesalahan yang mereka lakukan itu semisal dengan sabda Nabi, jika tidak ada pada dirinya apa yang kau katakan, maka engkau telah melakukan buhtan. Fawasofa hadzal fi'la, maka disifatilah perbuatan itu dengan buhtan. Walihadza, karena itu Allah katakan faqad ihtamalu buhtanan, sungguh mereka telah memikul buhtan, yaitu kebohongan yang jelek, wa itsma mubina, dan dosa yang nyata, bayinan wadhiha, jelas dan nyata, yang mereka merasa berdosa dengannya. Dan mereka tidaklah membahayakan orang yang mereka fitnah, mereka berikan buhtan, namun orang yang membuat fitnah tersebut, dia hanya membahayakan dirinya sendiri, sehingga darar, bahaya kembali kepada pelaku fitnah. Dari hadis Ibnu Umar terdapat penjelasan tentang hukuman orang yang berkata tentang seorang mukmin sesuatu yang tidak ada pada dirinya, berupa sifat-sifat yang tercela. Dia lecehkan seorang mukmin dengan hal tersebut, dia bohong. Dia katakan orang ini punya sifat dan kelakuan begini-begini padahal tidak ada. Maka hukumannya adalah Allah akan tempatkan dia di satu daerah di neraka namanya Radghatul Khubal, manzilatun qabihatun finnar, satu tempat yang jelek di neraka waliyadubillah, dan semua bagian dari neraka itu jelek. Namun di tempat ini terdapat tambahan adab, dan terdapat penjelasan tentang apa itu Radghatul Khubal di hadis yang lain yang diriwayatkan Imam Muslim, bahasanya dia adalah perasan penghuni neraka, yaitu darah dan nanah penghuni neraka waliyadubillah, dia minum darinya sebagai bentuk penghinaan untuknya karena jeleknya kelakuannya. Maka ini menunjukkan akan betapa agungnya kehormatan seorang mukmin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kehormatan seorang mukmin tidak boleh dinodai, dan siapa yang menodai kehormatan seorang mukmin maka dia telah melakukan salah satu dosa besar. Oleh karena itu wajib menghormati orang yang beriman, wa taqdir, dan menghargai orang yang beriman, tidak merendahkan dan mengurangi kedudukan mereka. Karena orang yang beriman itu mulia di sisi Allah, karena Allah memuliakannya dan Allah memuliakannya dengan iman. Fal mu'minuna, maka orang yang beriman mereka adalah orang-orang yang tinggi di dunia dan di akhirat. Siapa yang melecehkan orang yang beriman, meremehkannya, kemudian mengurangi kedudukannya, maka dia termasuk dalam firman Allah taala, faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina, memikul dosa bohong yang nyata dan dosa yang nyata. Fa'lan lebih-lebih lagi apa yang dikabarkan oleh sang Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahasanya Allah Subhanahu wa taala akan menghinakannya pada hari kiamat dengan membuat dia tinggal di Radghatul Khubal, sampai dia bisa keluar dari apa yang dia katakan tentang saudaranya, yaitu dengan bertobat dari dosa besar, wa yatahalal, dan minta maaf dari orang yang dia bicarakan, padahal dan itu sudah tidak lagi bisa dilakukan pada hari kiamat nanti. Demikian di sesi yang ini pertama, kita lanjutkan nanti ba'da isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa arda'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca Kitabul Kabair karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimallahu taala dan penjelasan dari Syekh Shalal Al Fauzan hafizahullahu taala. Qala Syarih hafizahullahu taala, amma hadis Abi Hurairah, adapun hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis yang kedua di bab ini, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahukah kalian apa itu ghibah? Maka hadis ini tafsir untuk firman Allah Ta'ala, وَلَا يَرْتَبْ بَعْدُكُمْ بَعْضًا, janganlah sebagian kalian menggunjing yang lain, apakah suka salah satu kalian makan daging saudaranya yang sudah jadi bangkai. فَكَرِهْتُمُهُ, tentu kalian tidak akan menyukainya. وَاتَّقُوا اللَّهُ, dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah adalah Tawwabur Rahim, dan yang menerima taubat lagi dan yang maha penyayang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan ghibah di hadis Abu Hurairah dan menjelaskannya. Maka ini contoh hadis menjelaskan Al-Qur'an. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyampaikan pada mereka, pada para sahabat, at-tafsir, penjelasan apa itu ghibah ibtidaan secara langsung di awal. Diahamiyati, karena pentingnya. Bahkan Nabi tanya para sahabat tentang makna ghibah min ajri tanabuh, dalam rangka menarik perhatian. Maka di sini terdapat contoh mengajar dengan cara tanya dan jawab untuk hal-hal yang penting. Para sahabat mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu tentang apa itu ghibah. Fihi, kandungan hadis ini, seorang muslim jika ditanya tentang sesuatu dan dia tidak tahu, fa inna la yatakharas, maka janganlah dia menebak-nebak. Namun hendaklah dia kembalikan asail, maka hendaklah dia arahkan asail orang yang bertanya ilaman, kepada orang yang mengetahui jawabannya, dengan mengatakan Allahu a'lam. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, al-ghibatu dhikruka akhaka bima yakrahu. Engkau sebut-sebut saudaramu dengan sesuatu yang tidak dia sukai. Maka janganlah engkau sebut-sebut kejelekan saudaramu karena li'annahu yakrahu dhalika, karena dia tidak menyukai hal itu. Sebagaimana seandainya dia menyebut-nyebut kejelekanmu, tentu engkau pun tidak akan menyukainya. Maka bagaimanakah engkau inginkan untuk saudaramu sesuatu yang tidak engkau inginkan untuk dirimu sendiri? Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalian tidak akan jadi orang yang betul-betul beriman sampai menginginkan untuk orang lain apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Maka kehormatan dan nama baik orang lain, saudaramu, sama dengan kehormatanmu. Maka sebagaimana engkau tidak rela dinodai, disentuh kehormatanmu, artinya dinodai kehormatanmu dengan ghibah, maka janganlah engkau rela kehormatan saudaramu dinodai juga dengan ghibah. Adapun jika engkau menyebutnya buat orang lain dengan sesuatu yang dia sukai, artinya engkau menyanjungnya, memujinya di belakangnya, maka ini satu hal yang baik dan tidak mengapa. Dan dia pun tidak membencinya. Bahkan menyebut-nyebut kelebihannya di belakang adalah raf'un min sya'nihi, memuliakannya, meninggikan kedudukannya. Li'anaka anta la takrah, karena anda pun tidaklah benci seandainya ada seorang yang memuji-muji dan menyanjungmu di belakang. Maka hendaklah engkau sikapi orang lain dengan sikap yang engkau ingin agar orang lain memberikan sikap itu kepadamu. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan zikuka akhoka, engkau menyebut-nyebut saudaramu, maka ini menunjukkan bahasanya seorang mukmin itu saudara bagi mukmin yang lain. Allah Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah, hanyalah orang-orang yang beriman yang betul-betul bersaudara. Maka Nabi sebutkan kata-kata akhoka supaya menunjukkan makin jeleknya ghibah, sehingga ada muatan pesan, bagaimanakah bisa-bisanya anda gunjing seorang mukmin yang dia adalah saudaramu sendiri. Kemudian bima yakrahu, dengan sesuatu yang tidak dia sukai. Adapun jika engkau sebut-sebut dengan sesuatu yang dia sukai, maka ini bentuk berbuat baik kepadanya. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW. Dia bertanya, bagaimanakah ribah itu? Ayul kalam. Artinya, wal kalam ala dikultuhu mawjudun fihi. Bagaimanakah jika perkataan yang kukatakan tentang orang tersebut ada pada dirinya? Maka Nabi katakan, jika itu ada pada dirinya, ada dirinya apa yang kau katakan, makinlah ribah. Karena dia tidak suka perkataan itu. Walau kana maknahu mawjud, mawjudan fihi, meskipun hal tersebut memang ada, real, ada pada dirinya. Dan seorang muslim, idealnya adalah menutupi saudaranya sama muslim, membela kehormatan saudaranya di belakangnya. Dan dalam hadis disebutkan, siapa yang membela kehormatan saudaranya seorang muslim, Allah akan menjauhkan wajahnya dari neraka pada hari kiamat nanti. Di antaranya adalah membela jika ada orang yang menggunjing dan mengingatkannya untuk jangan melanjutkan gunjingan. Maka seorang muslim dituntut untuk membela kehormatan saudaranya dan bukan menodai kehormatan saudaranya. Dan Nabi SAW mengatakan, jika tidak ada pada dirinya apa yang kau katakan, maka itu namanya buhtan. Dan buhtan adalah asyadul gadib, adalah kebohongan yang paling jelek, wal'iyadzubillahi. Maka jika demikian, maka orang yang menggunjing tidak lepas dari dua kemungkinan. Yang pertama, menggunjing jika itu real. Kemudian dia pembohong dan melakukan buhtan jika itu tidak sesuai dengan kenyataan. Maka ini menunjukkan tidak boleh membahas seorang muslim dengan yang tidak dia sukai ketika dia tidak ada di berbagai macam forum. Meskipun jadilah hal ini, yaitu gunjingan, itu menjadi buah-buahan di banyak orang di berbagai majlis. Allati yaqtabu al-musta'imuna fiha ikhwanahum. Maka orang-orang yang kumpul di forum-forum tersebut menggunjing, boleh jadi saudaranya sesama muslim, boleh jadi menggunjing penguasa dan pemerintah, atau menggunjing ulama, dan tidak menghormati siapapun. Maka tidaklah ramai majelis mereka dan tidaklah mereka mendapatkan kenyamanan dalam duduk di majelis kecuali dengan ribah, watafakuh, dan menikmati buah-buahan. Bentuk buah-buahannya adalah a'radun nas, adalah nama baik dan kehormatan manusia. Maka wajib seorang muslim mewaspadai hal-hal ini dan menjauh darinya, karena terdapat padanya ancaman yang keras dan siksaan yang pedih. Ya, namun sebelum kita lanjutkan pada bab berikutnya, ingin saya bacakan sejumlah tambahan keterangan untuk namimah dan buhtan. Berkenaan dengan orang yang melakukan namimah, maka ada 6 sikap yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim ketika ada orang yang datang membawa namimah. Kata Az-Zahabi rahimallahu ta'ala di Al-Kabair, siapa yang mendapatkan namimah sehingga mendapatkan laporan, qala fika fulan, fulan membicarakanmu demikian dan demikian, lazimahu sittatu ahwalin. Dia punya 6 kewajiban. Ya, 6 kewajiban orang yang mendapatkan namimah. Yang pertama, jangan percaya dengan perkataan orang tersebut karena dia namam. Dan namam itu fasik. Dan fasik itu beritanya harus ditabayunkan. Ini, alias tidak bisa dan tidak boleh ditelan mentah-mentah. Kemudian yang kedua, larang dia untuk melanjutkan namimahnya. Nasihati dia dan sampaikan betapa jelek perbuatannya. Karena ini ada orang melakukan maksiat di depan mata kita. Maka ada kewajiban nahi mungkar. Ada kewajiban nahi mungkar. Yang ketiga, bencilah orang tersebut karena Allah. Karena dia adalah orang yang dibenci di sisi Allah. wal bughdhu fillahi wajibun, dan benci karena Allah satu hal yang hukumnya wajib. Benci karena Allah adalah membenci orang yang Allah benci. Dan orang yang Allah benci adalah orang yang melakukan dosa besar, namimah dan yang lainnya. Kemudian yang keempat, jangan buruk sangka dengan orang yang disebut-sebut oleh si Namam. Yang kata si Namam, orang tersebut membicarakan kita. Maka jangan berburuk sangka kepadanya. Dimungkinkan orang ini bohong, orang ini salah dengar, orang ini salah paham, dan yang lainnya. Yang kelima, janganlah namimah yang didapatkan itu mendorong Anda untuk melakukan tajasus, untuk ngecek, untuk mengintai si A yang kata si Namam dia ngomongin kita di belakang. Karena setelah kita dilarang tajasus, setelah kita dilarang buruk sangka, dilarang tajasus. Istani bukathira minal dhani, na ba'da dhani ismu, wala tajasasu. Jauhilah prasangka, karena sebagian prasangka itu dosa. Kemudian, jangan cari-cari data. Jangan tajasus dengan mengkorek-korek. Kemudian yang keenam, jangan ceritakan namimahnya. Dengan itu berarti Anda rela untuk tidak merelakan untuk dirinya manahan namam anhu, sesuatu yang pelaku namimah itu dilarang untuk melakukannya. Jangan sampai ketika kita tidak ingin mendapatkan namimah, kita jadi pelaku namimah. Menjadi pelaku namimah dengan kita temui si A kemudian kita katakan, wahai si A, kemarin B datang kepada saya cerita kalau engkau ngomong begini begini begini begini tentang saya, nah betulkah hal ini? Maka akhirnya kita jadi pelaku namimah. Maka kita rusak hubungan si A dengan si B. B ngomong kepada kita bahasanya si A itu ngomong gini-gini-gini tentang dirimu. Nah, setelah itu kita temui si A, kemudian kita jadi pelaku namimah. Setelah kita larang dia untuk melakukan namimah, malah kita yang jadi pelakunya. Dan kita semui, wahai Pak A, kemarin B main ke rumah saya dan cerita begini-begini tentang Anda. Mungkin ini melarang orang lain untuk melakukan namimah, namun dia menjadi pelakunya. Mungkin ini satu hal yang tidak benar. Beda namimah dengan riba. Riba adalah membicarakan di belakang seseorang dengan sesuatu yang nyata padanya dan dia tidak suka kalau itu dibicarakan. Sedangkan namimah itu mengutip dan melaporkan perkataan seseorang dengan tujuan merusak hubungan dia dengan yang lain. Wa ala dzalika takunul ghiba sadiratan anil murtabi fil asli. Maka berdasarkan hal tersebut, maka yang namanya ghiba memang berasal dari pelaku ghiba. Adapun namimah, maka kalau riba, orang yang melakukan dosa riba adalah dialah orang yang mengeluarkan riba. Maka riba itu muncul dari dirinya. Sedangkan pelaku namimah, maka perkataan itu kutipan dari orang lain. Kalau pelaku namimah, perkataan itu kutipan dari orang lain. Kalau pelaku riba, riba itu omongan dia. Itu beda yang pertama. Kemudian wa minal farqi aidha di sini sampaikan di mausu'ah Nadratun Na'im. Beda yang kedua, riba qad tubahu au tajibu fi ba'dil ahyan. Riba itu terkadang bisa mubah, bisa wajib dalam sebagian kondisi li gharadin syar'iyyin, jika memang syariat menentukannya demikian. Amman namimatu falam yangkul jawaza ibahatihi ahadun. Adapun namimah, maka tidak ada satupun ulama yang mengutip kalau itu bisa mubah. Itu beda yang kedua. Beda yang ketiga, wa minal ghibati ma yakunu bil qalbi. Ada ghibah pakai hati. Ada ghibah pakai hati. Apa itu ghibah dengan hati? Bi anta dhunna su'a bi akhika wa tusammim 'alayhi bi qalbika. Engkau punya buruk sangka pada saudaramu dan engkau bertekad kuat untuk mengatakannya. Ya, namun belum dikatakan. Ini ghibah bil qalbi. Amman namimatu fala takunu illa bil lisan. Sedangkan namimah tidak ada kecuali pakai omongan. Aw mayahilu mahallahu fil kasbi anisawat. Atau yang menggantikan lisan berupa tulisan, atau kode-kode, atau isyarat-isyarat. Ya, maka terkadang ghibah itu atau kemudian terkadang namimah itu mengandung unsur dosa yang lain, yaitu dosa menyebarluaskan rahasia. Nah, sebagaimana penjelasan seorang pakar bahasa Al-Jahir ketika mendefinisikan namimah. Namimah adalah seorang itu menyampaikan, melaporkan dari orang lain satu perkataan yang tidak dia sukai. Ya, boleh jadi itu dirahasiakan atau tidak diminta untuk dirahasiakan. Maka kalau dia adalah perkataan yang diminta untuk dirahasiakan, maka dalam namimah ini ada ifsa usirri. Terdapat dosa menyebarluaskan rahasia. Ya, boleh jadi B curhat sama si A tentang seseorang, tentang kita. Dia curhat dan ini ya tentu maknanya rahasia. Ini ternyata A lapor ke kita. Ini dapat curhatnya si B tentang gini-gini, tentang itu, malah kemudian dilaporkan. Padahal maksud dia adalah dirahasiakan. Ya, maka ada dosa ifsa usiri, ada dosa membongkar rahasia orang lain. Kemudian berkenaan dengan masalah namimah, ada mungkin kutipan yang menarik perkataan Qatadah. Qatadah rahimallahu taala mengatakan dzukiralana anna adzabal qabri salasatu athlas. Disampaikan kepada kami ketika belajar mendapatkan penjelasan bahasanya azab kubur itu ada tiga bagian. Thuluthu minal ghiba, sepertiga pertama karena ghiba, wa thuluthu minal namimah, sepertiga yang kedua gara-gara namimah, wa thuluthun minal baul, dan sepertiga yang ketiga masalah kencing. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, man nama ilaik, nama alaik. Siapa yang menyampaikan laporan kepadamu, maka dia akan melaporkan dirimu. Siapa yang melaporkan kepadamu, si A itu gini, gini, gini, gini, gini, maka besok dia akan melaporkan kita kepada si A. Ada satu nasihat yang bagus. Qala ba'duhum, ada ulama yang ngasih nasihat. Lau soha manakalhu annama mu'ilaik, seandainya valid kutipan pelaku namimah kepadamu, lakana huwal mujtari ubisyatmi alaik, maka ketahilah bahasanya sesungguhnya dia adalah orang yang lancang dan berani mencaci maki di hadapanmu. Maka sebenarnya dialah orang yang berani dan lancang, berani lancang mencaci makimu di hadapanmu. Wal mangkulu anhu, sedangkan orang yang namanya dikutip, aula bihilmika, layak untuk dimaafkan. Li'annahu lam yuqabilka bisyatmika, karena dia tidak mencacimu di depanmu. Dia tidak mencacimu di depanmu, dia cuma ngomongin di belakang. Nah kalau ini mencaci maki, mencaci muda, dia akan mengutip kata-katanya, kamu begini, kamu begini, kamu begini, dia kutip semua. Maka dia mencacimu di hadapanmu. Sedangkan dia, orang yang disebut namanya tersebut, dia hormat kepadamu, punya hormat padamu, sehingga dia tidak berani mencacimu di hadapanmu. Mencacinya di belakang, karena sungkan, karena hormat. Ya, kemudian tentang buhtan. Ar-Rahib Al-Asfahani mengatakan tentang bohong dan nama-namanya. Dia katakan yang namanya bohong boleh jadi mengada-ada satu cerita yang tidak ada dasarnya sama sekali, atau pokok cerita itu benar kemudian ditambahi atau dikurangi. Nih, sehingga jadi bohong. Bohongnya karena penambahan atau karena pengurangan. Yang penambahan dan pengurangan ini mengubah makna dan pesan. Au tahrifan bitaghyiri ibaratin, atau diselewengkan dengan kalimatnya diganti. Ya kalau kalimatnya diganti maknanya jadi beda. Ya, maka nanti dari sini ada nama-nama bohong. Famakana ikhtiro'an, kalau itu tulen 100% karangan, mengada-ada 100%, itulah bohong yang disebut dengan iftirok. Itulah bohong yang disebut dengan iftirok, iftirok atau ikhtilak. Iftara alallahi kadhiba, misalnya kita jumpai ayat. Iftirok atas nama Allah, itu 100%. Dari A besarnya sampai Z kecilnya itu karangan. Itu iftira. Wa makana min ziyadatin aw nuqsanin yuqalu lahu main. Kalau ini jadi bohong karena ditambahi dan dikurangi, ceritanya dikurangi, utuhnya tidak seperti itu namun dipotong sehingga jadinya negatif, padahal kalau utuh itu tidak negatif. Atau ditambahi, maka bohong karena nambahi dan ngurangi namanya main. Ini dalam bahasa Arab disebut dengan sebutan mainun, mim ya'nun. Kemudian kullu man arada kadziban fi ghairihi, dan semua orang yang menyampaikan kebohongan tentang orang lain, maka itu ada dua macam. Fa wa imma ayakulahu fi hadratil maquli fihi. Boleh jadi bohong itu sampai pada orang yang difitnah. Cerita bohong atau fitnah itu boleh jadi disampaikan kepada orangnya. Disampaikan kepada orangnya atau tersampaikan pada orangnya. Atau cuma cerita bohong tentang seseorang dan itu cuma di belakang. Fa in kana ikhtira'an fi hadratil maqul, maka jika kebohongan karangan itu tersampaikan, disampaikan kepada orang yang difitnah, fa huwa buhtan. Ini yang disebut dengan buhtan. Wa in kana fi ghaibatihi fa huwa kadzibun. Namun kalau itu tidak sampai ke orangnya, cuma jadi bahan pembicaraan orang-orang di belakang, maka itu kadzibun, itu yang disebut dengan kadzib. Ini penjelasan Ar-Rahib tentang nama sejumlah kebohongan. Nah, kemudian kita lanjutkan bab selanjutnya. Bab maja'a fil la'ni, bab tentang masalah melaknat. Di antara dosa besar adalah melaknat orang lain. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu marfu'an, sabda Nabi, Nabi katakan, seorang hamba jika melaknat sesuatu, laknat itu naik ke langit, maka tergemboklah pintu-pintu langit, dunaha tidak jadi hadapannya. Duna di sini bermakna amama. Thumma tahbitu, kemudian dia turun ke bumi, maka pintu-pintu bumi terbuka di hadap, tertutup di hadapannya. Dan dia pergi ke kanan dan ke kiri. Falam tajid masaran ay sabila. Namun dia tidak menjumpai jalan. Fa idza lam tajid masaran, jika dia tidak menjumpai jalan, raja'at ilalladzi lu'ina, maka barulah kembali kepada orang yang dilaknat atau sesuatu yang dilaknat. Fa'in kana ahlan, jika memang layak untuk dapat laknat. Wa illa, jika ternyata yang dilaknat tidak layak dapat laknat, laknat itu raja'at, itu bukan roja'atan, namun roja'at, maka laknat itu kembali kepada orang yang mengatakannya. Diatkan Abu Daud dengan sanad yang jayid. Dan di sini punya syahid, diatkan Imam Ahmad dengan sanad sama dengan hadis Ibnu Mas'ud. Dikeluarkan juga oleh Abu Daud dan yang lainnya dari Ibnu Abbas. Para perawinya siqah, namun dinilai punya illah, yaitu mursal. Wali Muslim, diriatkan oleh Muslim dari Abu Barzah radhiyallahu anhu marfu'an, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang wanita yang melaknat untanya, lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak boleh menemani kami naqatan, unta yang dilaknat. Walau dan diriatkan oleh Muslim, An Imran dari Imran dengan redaksi yang semisal. Penjelasannya, laknat adalah doa agar dijauhkan dari kasih sayang Allah. Artinya doa supaya tidak disayang oleh Allah. Melaknat adalah salah satu dosa besar. Seorang Muslim wajib membersihkan lisannya darinya. Terdapat dalam hadis, seorang Muslim bukanlah seorang yang suka mencela. Seorang yang hobinya nyalahkan orang lain, bukan seorang yang suka melaknat, bukan pula orang yang fahish, omongannya kotor, bukan pula orang yang badhi, omongannya omongan yang kotor, meskipun sesuai dengan kenyataan. Fal aslu, maka hukum asal seorang muslim dia ya tarafa' merasa tinggi, merasa terlalu mulia kalau sampai punya akhlak-akhlak yang tercela seperti ini. Ya, maka jika terjadi antara dia dengan seseorang salah paham, maka tidak boleh melaknatnya, yaitu mendoakannya agar tidak disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah Anda meminta pada Allah agar Allah jauhkan saudara Anda dari kasih sayangnya? Dan akan datang penjelasan tentang dampak jika seorang itu mengucapkan kata-kata laknat di hadis Abu Darda. La yadhabu hadaran, laknat itu tidak akan pergi sia-sia. Ya, Nabi katakan di hadis Abu Darda, jika seorang itu melaknat sesuatu, ayya syai'in, sesuatu apapun, tidak hanya manusia, semacam melaknat hewan, melaknat tempat, melaknat waktu, melaknat hari, dan yang lainnya. Maka hukum asal seorang muslim adalah menahan, mengendalikan lisannya dari perkataan yang jelek ini. Karena perkataan yang jelek ini, jika dia muncul dari lisan seorang, dari lisan seseorang, dia tidak akan pergi sia-sia. Namun dia akan naik ke langit, pintu langit tertutup di hadapannya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ilayya sa'adul kalimat thayyib." Yang naik kepada Allah hanyalah perkataan yang baik. Dan ini perkataan yang jelek. Maka dia tidak naik ke langit. Karena ada padanya kedzaliman liman sadarat fi haqqihi. Untuk pihak yang laknat itu ditujukan padanya. Lantas laknat turun ke bumi dan tergemboklah pintu-pintu bumi di hadapannya. Maka bumi pun tidak menerimanya, langit pun tidak menerimanya. Akhirnya laknat itu pergi ke kanan dan ke kiri di antara langit dan bumi. Fa'inkana alladhi sadarat fi haqqi yastahiquha, maka jika sasaran laknat itu berat untuk mendapatkan laknat, maka akhirnya akan ke sana. Wa illa, jika tidak, maka kembali kepada orang yang mengatakannya. Fayakunu huwal mal'un, jadilah orang yang melaknat itu orang yang terlaknat. Faka'ana, maka seakan-akan ketika dia melaknat saudaranya, dia melaknat dirinya sendiri. Dan bagaimanakah bisa-bisanya seorang itu melaknat dirinya sendiri dengan cara-cara seperti ini? Oleh maka itu menjadi kewajiban seorang muslim untuk tidak membiasakan lisannya dengan laknat. Hendaklah dia dia bersihkan lisannya dari hal itu. Hatta sampai-sampai meskipun orang yang dia laknat memang berhak untuk dilaknat, maka tidak sepatutnya baginya untuk melaknat. Kemudian penulis rahimahullah menyebutkan hadis ini memiliki hadis syahid penguat yang menguatkannya dan menguatkannya diatkan Imam Ahmad, Abu Dawud yang lain. Maka ini menunjukkan luasnya telaah penulis dan pengetahuannya terhadap dalil-dalil yang beliau bawakan di bab-bab dalam kitab ini. Kemudian hadis Abu Barzah yang diatkan oleh Muslim, ada seorang perempuan jalan bareng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di saat salah satu safar. Lantas dia melaknat untanya. Lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, unta yang kena laknat tidak boleh membersamai kami. Wawarata, dan terdapat ingdau dalam riwayat Muslim dari jalur yang lain dari Imran bin Husain, Nabi kemudian mengatakan, ambil barang-barang yang ada di atas punggung unta tersebut, kemudian biarkan unta itu pergi karena dia unta yang terlaknat. Dalam riwayat yang lainnya dari Imam Ahmad, Imran mengatakan, seakan-akan aku melihat unta tersebut berjalan di tengah-tengah banyak orang dan tidak ada seorang pun yang mengganggunya. Maka hadis ini dalil bahwasanya tidak boleh melaknat hewan. Jika hewan saja tidak boleh dilaknat, apalagi manusia. Kemudian bab tentang menyebarluaskan rahasia orang lain. Dari Abu Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu, marfu'an sabda Nabi, orang yang paling jelek kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat, ya, seorang suami yang menyetubui istrinya. Afda yufdi, ifda, ifda itu persentuhan kulit langsung dengan kulit. Dan ini kata kinayah dalam pengertian hubungan biologis. Nabi gunakan bahasa halus, bahasa kinayah, yaitu al-ifda, yang makna asalnya adalah kulit persentuhan dengan kulit. Wa tufti ilaihi, dan istrinya juga ifda dengannya. Kemudian ternyata orang tersebut menyebarkan rahasia istrinya. Dalam satu riwayat, inna min a'dhamil amanah, bahasanya termasuk amanah yang paling besar adalah hal itu, diriwayatkan oleh Muslim. Dari Jabir radhiallahu anhu marfu'an, Nabi mengatakan, jika ada seorang itu ngobrol dengan kawannya, setelah itu dia menoleh, lihat, memastikan tidak ada orang yang ikut mendengar, maka itu adalah amanah. Itu adalah rahasia yang diamanahkan. Di sini dinilai Hasan al-At-Tirmidzi. Dilihat kalimam Ahmad dari Abu Darda radhiallahu anhu marfu'an, sabda Nabi, man samia, siapa yang mendengar dari seseorang hadisan, cerita dia, yang dia orang tersebut yang cerita tidak suka kalau itu diceritakan, bahwa amanah, maka itu adalah amanah, meskipun secara tidak secara khusus dia minta untuk disembunyikan. Ya, penjelasannya, asir rahasia adalah perkara yang seorang itu tidak suka ada orang lain mengetahuinya, dan dia adalah amanah di tempat orang yang afdha ilaihi, dia sampaikan hal itu padanya. Maka jika ada saudaramu, maka jika ada saudara kita yang menyampaikan satu rahasia, dan dia menyampaikan abdahu, dia menampakkannya kepada Anda, maka kewajiban Anda untuk menjaga rahasianya, jangan Anda kabarkan kepada siapapun. Fa in afsyaitahu, jika engkau sebarluaskan rahasianya, maka Anda telah melakukan dosa besar dan Anda khianat terhadap amanah. Dan di antara rahasia yang wajib dijaga dan tidak disebarluaskan adalah apa yang terjadi di antara suami istri saat terjadi hubungan badan. Sebagaimana dalam hadis Abu Sa'id, maka jika suami istri itu berduaan, tentu ada di antara keduanya rahasia, ada perkataan, ada tindakan yang tidak boleh bagi salah satu dari keduanya untuk menceritakannya kepada orang lain. Karena menceritakannya ini adalah menyusahkan masing-masing dari suami istri, dan ini khadashan lil hayai, dan ini merusak rasa malu atau membuat malu. Maka siapa yang nekat melakukannya, maka dia termasuk orang yang paling jahat, baik itu yang pelakunya adalah suami ataukah istri. Maka hal ini menunjukkan bahasanya menyebarluaskan rahasia termasuk dosa besar. Oleh karena itu Syekh Musannif menyebutkannya di sini di Kitabul Kabair. Kemudian perkataan Nabi di hadis Jabir, jika ada seorang yang menyampaikan sesuatu, yang dimaksud dengan ar-rajul di sini adalah as-shakhsu, seseorang. Namun kenapa digunakan ar-rajul? Maka yang artinya laki-laki, alal ghalib, karena umumnya, bukan khusus ini hanya untuk laki-laki. Kalau perempuan yang melakukannya hukumnya beda, tidak. Ya, namun ar-rajul di sini artinya ya seseorang. Lantas dia menoleh ke kanan dan ke kiri dengan niat supaya tidak ada orang yang mengetahui perkataannya selain orang yang dia ajak ngobrol. Maka ini dalun menunjukkan bahasanya dia tidaklah menginginkan ada seseorang yang mengetahuinya. Fal wajib ala man afda ilaihi bihi, maka wajib bagi orang yang diberi curhat untuk menjaganya. Karena tolah-tolahnya itu adalah tahafudun, bentuk kehati-hatian dari orang tersebut supaya tidak ada seseorang yang mendengarnya. Li'ana i'tamanahu alaih, maka ini adalah i'tamana, memberikan amanah. Maka layan bari tidak boleh, tidak sepatutnya dan tidak boleh disebarkan. Karena adalah menyebarkannya adalah bentuk khianat terhadap amanah. Dan di hadis Abu Darda, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, siapa yang mendengar dari seseorang satu perkataan yang tidak ingin perkataan itu diceritakan, maka itu amanah meskipun dia tidak secara khusus meminta untuk disembunyikan. Aywa ilam yatlob minhu kitmanahu, meskipun dia tidak secara khusus meminta agar disembunyikan. Maka jika ada seseorang yang menyampaikan kepada Anda satu perkara rahasia, tuna ayudhirahu li ghairika, tanpa dia beritahukan kepada yang lain, maka itu amanah di tempat Anda dan kewajiban Anda menjaganya, jangan menyebarkan rahasianya meskipun secara khusus dia tidak mengatakan tolong sembunyikan. Maka tidak sepatutnya bermudah-mudah dalam perkara ini, Karena ini adalah bagian dari menjaga amanah. Dan orang yang beriman, kata Allah, walladzina hum li amanati ba'ahdihim ra'un, adalah orang-orang yang menjaga amanah-amanah dan janji dan perjanjian, klausul-klausul perjanjian mereka. Demikian yang Allah katakan dalam rangkaian penyebutan sifat orang-orang yang beriman. Maka menjaga amanah ada di antara sifat mulia yang sepatutnya menjadi akhlak seorang mukmin. Dan amanah tidak hanya terbatas pada harta yang dititipkan di tempat seseorang sebagaimana dipahami oleh sebagian orang. Jadi bahasanya amanah itu cuma barang titipan yang dititipkan pada seseorang. Yang betul, barang titipan itu salah satu bentuk amanah. Karena amanah itu banyak sekali. Di antaranya adalah amanah dari Allah. Antara dirimu dengan Allah berupa ibadah kepadanya dan menunaikan hal-hal yang wajib. Itu amanah. Menjauhi hal yang haram itu juga amanah Allah. Demikian juga minal amanat. Di antara amanah adalah apa yang terjadi di antara manusia berupa sejumlah rahasia yang mereka tidak ingin rahasia tersebut tersebar. Wa innama yuhadithu nabiha, dia hanya ceritakan pada sebagian orang yang dia percaya. Maka jika saudara mempercayai dengan dirimu, lantas dan dia sebarkan, dia sampaikan kepadamu salah satu rahasianya, maka menjadi kewajiban Anda untuk tidak menyebarkannya di depan banyak orang. Karena ini adalah khianat amanah. Dan juga di antara amanah adalah pekerjaan dan jabatan. Maka jika walil amri, pemerintah atau penguasa mengangkatmu amalan minal a'malil wadhifiyah di salah satu bentuk pekerjaan, maka wajib bagimu untuk melaksanakan pekerjaan tersebut alal wajil matlub sebagaimana mestinya. Jangan dikurangi sedikit pun karena itu adalah juga amanah. Demikian juga ketika kita kerja pada pihak swasta, kemudian dia ngasih kepercayaan untuk melakukan ini dan itu, maka itu juga amanah yang wajib ditunaikan dengan baik dan tidak boleh diremehkan dan disepelekan. Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa irda'ana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik.